بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا بدين عزاكم الله kita lanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Hajj. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-25 sampai 26. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa yasudduna an sabilillah, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, wal masjidil haram, dan menghalang-halangi manusia dari Masjidil Haram. Alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'a, yang kami jadikan memiliki hukum sama bagi umat manusia. Al-aqifu fihi wal-bad, baik yang mukim maupun yang pendatang. Wa may yurid fihi bilhadin bidzulmin, dan barang siapa yang menginginkan melakukan tindakan kedzaliman dan kejahatan di dalamnya, nudzikhu min adzabin alim, maka kami akan timpakan orang itu adab yang sangat pedih. Wa id bawana li Ibrahim makanal bait, dan ingatlah ketika kami memberi tempat tinggal untuk Nabi Ibrahim, tempat di Baitullah. Alla tusyrik bi syai'a, kami katakan janganlah engkau berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina warka'is sujud, dan sucikan rumahku untuk orang yang tawaf, untuk orang yang naf salat, yang rukuk dan yang sujud. Qala Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi, yukhbiru ta'ala an sina'ati ma 'alaihi al-musyrikun al-kafiruna bi rabbihim wa annahum jama'u bainal kufri billahi wa rasulihi wa bainas saddi an sabilillah wa man innasi minal iman wa saddu aydan alil masjidil haram alladhi laisa milkan lahum wala liabaihim falin nasu fihi sawa'un al-mukim fihi wa tari'u ilaih fal saddu anhu afdhalal khalqi muhammadan wa ashabahu walhal an hadal masjid al-haram min khurmatihi wa ihtiramihi wa adamatihi anna man yurid fihi bi ilhadid bi dhulmin nudhiku min adabin alim. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang kafir terhadap Rabb mereka. Mereka menggabungkan antara kufur kepada Allah dan Rasulnya dan menghalang-halangi dari jalan Allah, menghalang-halangi manusia dari iman, menghalang-hali manusia juga dari Masjidil Haram, yang sebetulnya Masjidil Haram itu bukan milik mereka, juga bukan milik bapak-bapak mereka. Bahkan manusia dalam hal ini statusnya sama, yang mukim dan yang musafir. Bahkan orang-orang kafir itu menghalang-halangi dari Masjidil Haram makhluk yang paling utama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Padahal Masjidil Haram ini adalah tempat yang suci, tempat yang terhormat, tempat yang agung. Maka para siapa yang menginginkan melakukan kejahatan dan kedzaliman, maka kami akan menimpakan baginya adab yang sangat pedih. Fa mujarradu iradati dzulmi wal ilhad fil haram mujibudil adab. Semata-mata berniat melakukan kedzaliman dan kejahatan di Masjidil Haram sudah layak untuk mendapatkan azab. Wa in kana ghairahu la yu'aqabul abdu alai illa bi amali dzulmi. Adapun untuk yang lain, seorang hamba masih belum mendapat hukuman dari niatnya sampai melakukan kedzaliman. Fa kaifa biman ata fihi a'dhamu dzulmi min al-kufri wasyirki wasaddi an sabilihi wa man imay yuriduhu bi ziyaratin fama dhannukum ay yaf'alallahu bihim. Lalu bagaimana lagi hukumnya orang yang jelas-jelas melakukan kedzaliman yang paling besar di Masjidil Haram, melakukan kekufuran, kesyirikan, dan menghalangi manusia dari jalan Allah, menghalangi orang-orang yang ingin berziarah. Nah, menurut kalian kira-kira apa yang akan Allah lakukan terhadap mereka ini? Wa fi hadhil ayatil karimah wujubu ihtirabil haram. Di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan dalil wajibnya kita menghormati Masjidil Haram. Wa siddati ta'dhimihi, dan wajib untuk mengagungkannya. Wa tahdhiri min iradatil ma'asi fihi wa fi'liha, dan mentahdir orang-orang yang menginginkan kemaksiatan dan melakukannya di Masjidil Haram. Wa idbawakna li Ibrahim makadal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Qala As-Sa'di rahimahu ta'ala yadkuru ta'ala adhamatal baitil haram wa jalalatahu wa adhamata banihi wa huwa khalilur rahman. Faqala wa itbawakna li Ibrahim makanal bait ay hayya'nahu lahu wa anzalnahu iyyahu wa ja'ala qisman min dhurriyyatihi min sukkanihi wa amarahu Allahu bi bunyanihi fabanahu ala taqwallah wa assasahu ala ta'atillah wa banahu huwa wa banuhu Ismail wa amarahu alla yushrika bi syai'a bi ayyukhlisa lillahi a'malahu wa yabniyahu ala ismillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini keagungan Al-Baitul Haram, kemuliaannya dan keagungan orang yang membangunnya, yakni Khalilur Rahman. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika kita memberi tempat untuk Nabi Ibrahim di tempat Baitullah, yakni kami beri Nabi Ibrahim tempat yang layak dan kami beri tempat tinggal dan kami jadikan sekelompok keturunannya menjadi penghuni tanah haram. Allah Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangunnya. Maka Nabi Ibrahim membangunnya berdasarkan takwa Allah, meletakkan pondasi atas dasar ketaatan kepada Allah. Yang membangunnya adalah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Dan Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun, dengan mengikhlaskan semata-mata untuk Allah semua amalnya dan membangunnya atas nama Allah. Wa tahhir baiti ay minasyirki wal ma'asi wa minal anjasi wal adnasi wa adhafahu rahman ila nafsihi li syarafihi wa fadlihi wa li ta'addumi mahabbatihi fil qulub wa tansibu ilaihi al-af'idatu min kulli janib wa liyakuna a'zam li tadhhirihi wa ta'dhimihi li qawnihi baita rabbi litta'ifina bihi wal aqifina indahu al-mukimina al-ibadatin min al-ibadat min dhikrin wa kiraatin wa ta'allumi ilmin wa ta'limihi wa ghair dalika min anwa'il qurabi. Allah Ta'ala berfirman, dan sucikanlah rumahku dari kesyirikan dan kemaksiatan, dari najis-najis dan dari kotoran-kotoran. Allah Ta'ala menyandarkan Baitullah kepada dirinya karena kemuliaan Baitullah dan keutamaannya dan kebesaran kecintaan hati makhluk kepadanya. Dan ditancapkan kecintaan itu di hati semua orang dari segala penjuru, agar orang itu benar-benar mensucikannya dan mengagungkannya. Karena itu adalah Baitur Rabb untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang iktikaf, untuk orang yang melegakan ibadah-ibadah di dalamnya, baik berupa zikir, membaca Al-Quran, naam, belajar ilmu dan mengajarkannya, dan masih banyak yang lain dari macam-macam taqarrub. Wa ruka'is sujud ay al-musallin ay tahhirhu li haula'il fudhala'i alladzina hammuhum ta'atu maulahum wa khidmatuhu wa taqarrub ilaihi inda baitihi fa haula'i lahumul haq wa lahumul ikram wa min ikramihim tathhirul baiti di ajlihim wa yadkhulu fi tathhirihi tathhirhum lil aswatil laghiyati wal murtafi'ah allati tasusu 'alal muta'abbidin bis salati wat tawaf wa qaddimat tawaf 'alal itikaf was shalah li ikhtisasihi bi hadzal bait thumma itikaf ikhtisasi bijinsil masajid. Nah. Dan juga untuk orang-orang yang rukuk dan yang sujud, yakni untuk orang-orang yang sholat, sucikan rumahku untuk orang-orang yang utama tadi, orang-orang yang memang keinginannya hanya mentaati Allah Ta'ala, berkhidmat kepadanya, bertakarub kepadanya di sisi rumahnya. Mereka itu memiliki hak. Mereka itu memiliki hak untuk dimuliakan. Di antara bentuk memuliakan mereka adalah membersihkan Baitullah dengan tujuan mereka. Masuk dalam pengertian membersihkan Baitullah ialah membersihkannya dari suara-suara gaduh dan keras yang bisa mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sedang beribadah, baik sholat maupun tawaf. Di dalam ayat ini, tawaf disebut lebih dulu daripada iktikaf dan sholat, karena tawaf itu khusus hanya dilakukan di Baitullah Ka'bah. Baru kemudian iktikaf, karena memang iktikaf itu memiliki kekhususan di Masjidil Haram dibanding dengan masjid-masjid yang lainnya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula, anna min sina'atil musyrikin al-kafirin annahum jama'u bainal kufri billah wa rasulihi wa bainas saddi an sabilillah wa man innas minal iman wa saddi aydan alil masjidil haram. Bahwa sesungguhnya di antara bentuk kejahatan orang-orang musyrik yang kafir, mereka menggabungkan antara kufur kepada Allah dan Rasulnya dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, menghalangi manusia dari iman, dan juga menghalangi manusia dari Masjidil Haram. Jadi sangat jahat ya. Sudah kafir kepada Allah dan Rasulnya, masih menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, menghalang-halangi manusia agar tidak beriman, menghalang-halangi manusia dari Masjidil Haram. Naam. Asalnya annallaha ta'ala ja'ala al-masjidal haram lin-nasi sawa'un al-mukimu fihi wat-tari'u ilaihi. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan Masjidil Haram itu untuk umat manusia, sama baik yang mukim maupun yang musafir. Jadi bukan cuma milik ahli Makkah ya, tapi juga untuk para musafir dari berbagai negara di dunia. Ats-tsalitsah anna min khurmatil masjidil haram wa ihtiramihi wa azamatihi anna may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiku min adzabin adim. Bahwa sesungguhnya di antara kesucian Masjidil Haram, kemuliaannya dan keagungannya, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menginginkan berbuat jahat dan zalim di dalamnya, kami akan menimpakan padanya adab yang pedih. Al-Fa'idatu Ar-Rabi'ah Anna mujarrada iradati zulmi wal-ilhad fil-haram mujibulil adab Anna mujarrada iradati zulmi wal-ilhad fil-haram mujibulil adab. Bahwa sesungguhnya semata-mata berencana melakukan kedoliman dan kejahatan di Masjidil Haram, orang itu sudah berhak mendapatkan azab. Qala Ad-Dhahhak rahimahullah, inna rajula la yuhimmu la yahimmu ya. Inna rajula la yahimmu, lamnya itu kan langsung sambung pakai ya, ya. Bukan la, tapi la yahimmu. Inna rajula la yahimmu bil khati'ati di Makkah wa huwa fi baladin akhar. Inna rajula la yahimmu bil khati'ati bima kata wa huwa fi baladin akhar wa lam ya'malha fatuktabu alaihi wa lam ya'malha fatuktabu alaihi. Ad-Dhahhak rahimahullah ta'ala berkata, sungguh seseorang berencana melakukan kejahatan di Makkah, padahal dia ada di negara lain dan belum diamalkan kejahatannya tadi. Namun kejahatannya dicatat sebagai kejahatan. Nah, ini khusus untuk Al-Haram, ya. Nah, kalau di tempat yang lain masih baru rencana, itu belum dihitung, ya, sampai benar-benar rencananya diwujudkan, gagal ataupun sukses, baru dihitung. Tapi kalau rencana jahat itu ditujukan untuk haram, nah, orang-orang sana kalau menyebut Masjid Nabawi itu Nabawi, kalau menyebut Masjidil Haram, haram, gitu ya. Nah, maka semata-mata berencana, walaupun dia berada di negara lain, belum mewujudkan rencananya yang jahat tadi, sudah dicatat sebagai kejahatan. Nah, baik. Al-Fa'idah itu Al-Khamisah. Qala As-Sa'di rahimahullah wa fi hadhihi al-ayah al-karimah wujub ihtiramil haram wa shiddati ta'dhimihi wat tahdhir min iradatil ma'asi fihi wa fi'liha. As-Sa'di rahimah ta'ala dalam tafsirnya menyatakan, Di dalam ayat ini menunjukkan wajibnya kita memuliakan Al-Haram, Makkah. Benar-benar mengagungkannya dan waspadai. Jangan sampai berencana melakukan kemaksiatan di dalamnya ataupun melaksanakannya. Baik. Al-Fa'idatu As-Sadisah. Anna Allah Ta'ala Amara Ibrahim Khalil Ar-Rahman alaihi salatu wassalam bi bunyanil Ka'bah wa banahu huwa wabnuhu Ismail wa amarahu alla yushrika bihi syai'a bi ayyuhlisa lillahi a'malahu wa yabniyahu ala ismillah bahwa sungguhnya Allah Azza wa Jal telah memerintahkan Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihissalatu wassalam untuk membangun Ka'bah. Maka Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu bersama putranya Ismail. Dan Allah memerintahkan kepada beliau agar tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan mengikhlaskan semua amalnya untuk Allah dan membangun Ka'bah atas nama Allah. Naam. Al-Fa'idatu As-Sabi'ah. Wujubu Tathhiril Haram minas syirki wal ma'asi wa minal anjasi wal adnasi wa minal aswatil laghiyati wal murtafi'ah allati tasusu alal muta'abbidin bis salati wat tawaf. Wujubu tathhiril haram minas syirki wal ma'asi wa minal anjasi wal adnasi wa minal aswatil laghiyati wal murtafi'ah allati tasusu alal muta'abbidin bisolati wa tawaf. Wajib mensucikan al-haram dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari najis-najis, dari kotoran-kotoran, dan dari suara-suara gaduh dan yang keras yang mengganggu kekhusyuan orang-orang yang ibadah salat maupun tawaf. Nah, insyaallah kalau kalian saksikan ya, petugas kebersihannya itu 24 jam non-stop ya. Tidak ada satupun kotoran kecuali langsung diambil dan dibersihkan ya. Nah, stand B. Terus walaupun digunakan oleh jutaan manusia tetap bersih, rapi, wangi ya. Kalau masjid kita saja yang kecil ini ya. Nah, habis taklim saja mesti ada mungkin kertas sobek dikit, ada kotoran kakinya dikit ya. Nah, bahkan ada yang bungkus permennya ketinggalan ya. Nah, terus bekas bau badannya juga banyak. Nah, ya itu karena memang beda level ya. Tapi setidaknya kita harus jadikan itu sebagai ibrah. Kalau masjid itu bukan untuk dikotori, tapi apa? Dibersihkan ya. Alhamdulillah masjid kita sudah bersih rapi ya. Jangan dicoret-coret ya. Gak usah pakai nulis nama-nama kenangan ya. Nah, itu kenangan yang jelek ya. Nah, sudah dikasih keramik ke, jangan coret-coret ya. Nah, dijaga kebersihannya. Nah, baik barakofikum. Termasuk setiap ada jamaah yang melakukan acara-acara bid'ah ataupun acara-acara yang syirik ya, langsung ditangkap tugas ya. Karena memang itu kewajiban. Nah, enggak boleh dibiarkan terjadi di haram. Barakofikum. Termasuk suara-suara gaduh, suara-suara keras yang mengganggu, enggak boleh. Ya, mohon maaf ya. Sholawatan rame-rame enggak boleh. Tangkap ya. Nah, ganggu orang sholat, ganggu orang yang apa ini tawaf. Gak ada yang teriak-teriak, gak ada. Ada yang belakang langsung ditangkap sama petugas ya. Ini kewajiban menjaga dan memuliakan apa ini? Al-haram. Tayyib. Nah, al-fa'idah tu al-thamina. Naam. Annallaha zakara at-tawaf muqaddam al-i'tikafi was-shalah li-ikhtisasihi bihadzal bait thumma al-i'tikaf li-ikhtisasihi bi jinsil masajid. Nah, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut tawaf lebih dulu daripada iktikaf dan sholat. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina warqa'is sujud. Qa'ifin tawaf, qa'imin sholat, iktikaf, warqa'is sujud sholat. Ya. Mengapa? Karena tawaf itu memang hanya dilakukan di Ka'bah, Baitul Ka'bah, ya, enggak di tempat yang lain, makanya didudukan. Kemudian disebut i'tikaf terlebih dahulu, karena i'tikaf di Masjidil Haram itu memiliki kekhususan, ya, dibandingkan dengan i'tikaf di masjid-masjid yang lain. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa i'tikaf itu hanya boleh di tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Namun pendapat jumhur fuqaha itu adalah afdholiyah. Yang afdhol di tiga masjid. Nah, dibandingkan i'tikaf di masjid-masjid yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.